kamboteho Ika bango basala Zable moko aepi bolamu Ya mobali nangai Papi Ndenge yako sala kangai Mabena bolamu Na kosuka Sena ye Ika mboteho Ika bango basala Zambe moko aepi bolamu Ya mobali nangai Papi Ndenge yako sala kangai Mabena bolamu Na kosuka Sena ye Kamboteho Ika bango basala Zambe moko aepi bolamu Ya mobali nangai Papi Ndenge yako sala kangai Mabena bolamu Na kosuka Sena ye Nandi minyoso Mabea mobali nangai Ata azali defayan bolingo se bolingo Papi Nako vanda na ye Ata na pasi oyo Mbola munde na sima Pasi liboso Nandi minyoso Mabea mobali nangai Ata azali defayan bolingo se bolingo Papi Nako vanda na ye Ata na pasi oyo Pola munde na sima Pasi liboso Minyoso Mabea mobali nangai Ata azali defayan bolingo se bolingo Papi Nako vanda na ye Ata na pasi oyo Pola munde na sima Pasi liboso Nandi minyoso Mabea mobali nangai Ata azali defayan bolingo se bolingo Papi